Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر مسلمين رحمني ورحمكم الله جماعة صلاة مغرب يسموك كتا سموة رحمة الله سبحانه وتعالى هكي تغبالي من باجاء دان بلاجاري تفسير القرآن الكريم yaitu satu tafsir yang sangat ringkas, at-tafsir al-muyassar. Dan terakhir kita telah berhenti pada penjelasan dari ayat yang ke-26 ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang setelahnya. Nah, sebelum kita baca penjelasan tafsirnya, seperti biasa kita untuk bersama-sama mempelajari bacaannya. Kita buka dengan ta'awudz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات دي panjangin aja ya. Istawa itu mad jaiz, panjangin saja 4 atau 5 harokat ya. Wahuwa bikulli syai'in alim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون Nah, silakan yang mau mencoba baca. Ada yang mencoba satu ayat, ya, dilanjut sama yang lainnya. Satu ayat, satu ayat. Pak Adun biasanya memulai, abal, Pak. Ya, dari Al-Ladina yang Qudun, satu ayat. Setelah itu ganti ayat yang lainnya. Ya. Ah, ta'awadz billah, ya. A'udzu billah. Ya, a'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Langsung aja, pasal basmalah lagi. Alladzina tebalkan yang tebalkan. Ikhfanya alladzina yanquduna ya alladzina yanquduna wa yaqtu'un ma amarallahu bihi ayya itu matsilah tawila dibaca 4 atau 5 rakaat bihi ayyu shala wa yaqta'un ya Pak Nur lanjutkan setelahnya Kalau fajar, lanjutkan Pak. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati. Sinya beda, fasawwahun ya. Coba thumma istawa ila as-samaa'i fasawwaahun thumma istawa ila as-samaa'i fasawwaahunna sab'a samaawaati wa huwa bi kulli shay'in sya ya wa huwa bi kulli shay'in 'aliim ya hadap satu ayat lagi siapa yang mau coba hah ada yang mau nyoba? Ada? Apa Pak? Ja'ilun inni ja'ilun ya. Ja ya dimatkan dua harokat. Mm. man yufsidu fiha fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ya wa nahnu nusabbihu bihamdika wal qaddisu la terus qala inni inni panjangkan qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya barakallahu fikum. Baik, kita baca tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini menjelaskan tentang siapakah orang-orang yang fasik. Ya, siapakah orang-orang yang fasik yang mereka mempertanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala membikin perumpamaan-perumpamaan dengan sesuatu yang hina dan rendah menurut mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dengan perumpamaan tadi, apakah bentuknya lalat, nyamuk, laba-laba, dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut Allah Subhanahu wa taala sesatkan sebagian manusia ahlul iman, ahlul kufur wal fusuq. Allah sesatkan dengannya orang-orangnya, kafir, fasik, munafik, dan Allah tunjuki dengannya ahlul iman, Allah jadikan iman mereka bertambah. Kemudian disebutkan di sini penjelasan lebih lanjut tentang al-fasiqin yang dimaksud. Lihat ayat sebelumnya, ini masih nyambung ya. Lihat ayat sebelumnya. Innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat permisalan apapun. Ya, ba'udatan fama fawqaha, apakah bentuknya nyamuk atau lebih tinggi dari itu, lalat misalkan. Karena ada ibrah, ada hikmah di dalamnya. Maka Allah tidak malu untuk membuat ya dengan makhluk-makhluk ini sebagai perumpamaan. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya itu perumpamaan hak, adalah hak benar dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fa yaquluna, maka mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza matala?" Ya. Apa sih yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan perumpamaan ini? Ya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan dengan itu banyak orang dan juga Allah tunjuki dengan sebab itu, yakni dengan sebab permisalan tersebut, katsira, banyak orang. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Tidak Allah sesatkan dengan sebab perumpamaan-perumpamaan tadi kecuali orang-orang yang fasik. Ah itu. Siapakah mereka orang-orang fasik yang dimaksud? Ah ini rinciannya. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang mereka melanggar perjanjian dengan Allah mimba di mitsaqis, setelah ia kuatkan perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amara Allah bih. Sifat yang kedua dari ahlul fusuq, selain mereka melanggar janji Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menguatkannya dengan sumpah dan yang semisalnya, mereka juga yaqta'una ma amara Allah bih ay yusal, memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Sifat yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakan yang sifatnya hissi, dosa-dosa dan maksiat, kekufuran, kenifakan. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Di akhirat kelak mereka akan merugi. Kita baca penjelasannya dari al-muallif rahimahullah. Lihat di situ, innallaha ta'ala la yastahyi. Oh, ini sudah ya. 27-nya. Alladzina yanquduna 'ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Alladzi akhadahu 'alaihim bitauhid wa tha'ah, yang mana perjanjian tersebut telah Allah ambil atas mereka. Apa isinya? Bitauhid wa tha'ah, untuk mengesakan Allah dalam ibadah dan untuk menaati Allah. Ini diantara apa? Salah satu tafsir dari makna apa? 'Ahd. 'Ahdullah, perjanjian Allah. Nanti kita akan tambahkan ya makna ahdullah yang lainnya. Di sini menjelaskan tentang apa? Alladzina yanquduna 'ahdallah, itu orang-orang yang mereka melanggar janji Allah yang telah Allah ambil atas mereka berupa tauhid, yakni mengesakan Allah dalam ibadah, wa tha'ah, dan ketaatan kepadanya. Itu janji yang telah Allah ambil dari mereka. Wa qad akkadahu bi irsali ar-rusul, dan sungguh janji tersebut telah dikuatkan oleh Allah dengan diutusnya para rasul untuk mengingatkan mereka akan janji yang Allah telah ambil dari mereka. Wa inzalil kutubi, dan juga dengan diturunkannya kitab-kitab. Wa yukhalifuna dinallah, dan mereka juga sifatnya selain mereka melanggar janji yang telah Allah ambil dari mereka, dan sebelumnya mereka telah apa? Mantap mengambil janji tersebut. Mereka juga yukhalifuna dinallah, menyelisihi agama Allah. Seperti qat'il arham, mereka memutus silaturahim. Wa nashril fasadi fil ardi, menebarkan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah, mereka lah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ya, ini penjelasan yang ringkas dari muallifnya, ya rahimahullah. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di tafsirnya 4 aqwal menjelaskan tentang makna ahdullah, janji Allah yang telah Allah ambil dari mereka, kemudian mereka orang-orang fasik melanggarnya. Ini diantara maknanya yang disebutkan oleh al-muallif, dan di sana ada makna yang lain. Kita sebutkan mungkin ya sebagai tambahan satu makna yang lain yang itu dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Ya. Kata beliau Ibnu Jarir rahimahullah, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, makna ahdullah adalah ma akhadahu Allahu alaihim fit Taurah min al-amali bima fiha wa tibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza bu'itha wa tasdiqi bihi. Yani maksud dengan ahdullah, perjanjian dengan Allah, adalah ma akhadahu Allahu alaihim bit Taurah, apa yang Allah telah ambil atas mereka di dalam kitab mereka Taurat. Berarti khitabnya kepada siapa ini? Ahlul kitab, al-Yahud, ya kan? Ya. Yeah. Ma akhadahu Allahu alaihim bit Taurah min al-amal, itu apa yang Allah telah ambil atas mereka ya fit Taurah, dalam Taurat, min al-amali bima fiha, untuk mengamalkan kandungannya. Ah itu. Janji yang Allah ambil dari mereka, berarti khitabnya kepada siapa? Ahlul kitab. Wa tibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza bu'itha wa tasdiqi bi, dan agar mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah diutus dan membenarkannya. Wa bima ja'a bihi min 'indi rabbihim, dan membenarkan semua yang dibawa oleh beliau dari Rabb mereka. Berarti makna mereka melanggar janji adalah apa? Juhuduhum bihi ba'da ma'rifatihim bihaqiqatihi wa inkarihim dhalik. Mereka menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengetahui hakikat beliau. Ini seorang rasul utusan yang hak dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini. Wa inkaruhum dhalik, dan pengingkaran mereka kepada Nabi. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ya begitu jelas menerangkan kepada kita. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang sungguhlah kami beri Alkitab, mereka mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatnya secara rinci sebagaimana mereka mengenali apa? Siapa anak-anak mereka sendiri. Nah, wa kitmanuhum 'ala dzalika 'ala 'anil nas. Dan juga bentuk pelanggaran janji mereka adalah mereka menutup-nutupi, menyembunyikan ilmu tentang Nabi kita dari manusia. Ya. Ini diantara apa? Tafsirnya. Berarti khitabnya kalau begitu ada kepada ahlul kitab. Dan masuk di dalamnya al-munafiqun saat itu. Kalau tadi tafsir yang pertama yang dipilih oleh al-mu'allif rahimahullah, ini umum. Ya, umum. Khitabnya kepada kita semua. Untuk menauhidkan Allah. Untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dan di sana ada qaul yang lain. Ya. Cuma kita tidak baca ya. Pada tafsir yang ringkas ini. Kita akan tambahkan ucapan-ucapan, penjelasan-penjelasan yang kita anggap mendesak ya, perlu untuk diketahui ya. Kemudian ayat yang berikutnya, jelas ya maknanya ya. Artinya ini antum harus pahami, harus mengerti kandungannya, minimal terjemahannya lah, agar antum ketika membaca Al-Quran faedahnya lebih banyak dari sekitar apa? Lafadz-lafadznya, membaca lafadz-lafadznya. Kata ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, membaca satu ayat diiringi dengan tadabbur, upaya untuk memahami maksudnya, maknanya, ya, kandungannya, itu lebih utama daripada kita menyelesaikan Al-Quran sekali khatam. Berapa itu lafadz-lafadz yang kita baca, huruf-huruf yang terkandung di dalamnya, kalau kita baca sampai khatam, sangat banyak. Tapi kita baca satu ayat diiringi dengan tadabbur, ya, berupaya memahami dan mengerti makna dan maksudnya, itu lebih utama. Karena itu wasilah untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran. Adapun kalau kita tidak mau berupaya mengetahui arti dan maknanya, ya maksudnya, tujuannya apa, ini kisah dikisahkan, ini perintah diperintahkan, apa maksudnya, ya, maka enggak banyak faedah yang kita bisa petik darinya. Ya. Sehingga satu ayat demi ayat kita fahami berupaya. Alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang fasik ini maksud, ya, adalah mereka-mereka yang melanggar janji Allah. Min ba'di mitsaqi, setelah mereka menguatkan janji tersebut, wa yaqta'una ma amara Allahu bih, dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Ini juga ada aqwal, ada beberapa pendapat. Ya. Di antara pendapatnya adalah memutus silaturahim gitu. Ada pendapat yang lain, memutus segala apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya dan Allah perintahkan untuk mengerjakannya. Lebih umum lagi ini. Iya. Wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyi salawa yusiluna fil ard. Mereka juga memutus segala apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan dosa dan maksiat. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Iya. Kemudian ayat yang selanjutnya. Jadi ada sebagian ulama menyatakan al-fasiqin, ada mereka orang-orang fisiknya kefasikan yang besar. Jadi al-fisq ada dua macam kefasikan ya. Ada fisq i'tiqadi, ada kefasikan yang sifatnya amali. Ini yang dimaksud di sini kekufuran. Kefasikannya orang-orang kafir, ahlul kitab dan al-munafiqin. Ya, bukan kefasikannya ahlu tauhid. Karena ahlu tauhid juga perbuat dosa dan maksiat itu fasikan. Tapi tidak tercakup di dalamnya. Tapi kita harus hati-hati dan waspada dari sifat-sifat al-fasik di sini. Jangan sampai kita apa? Mengikuti jejak mereka. Ya, sehingga kita terkenai kerugian di dunia dan akhirat. Terkenai laknat. Lihat, melanggar janji. Memutus silaturahim. Berbuat kerusakan. Ini semua adalah akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak-akhlak yang tercela. Melanggar janji, akibatnya fatal. Di antaranya dalam membuat hati-hati kita keras seperti batu, susah menerima nasihat dan peringatan. Ya. Memutus silaturahim juga ini dosanya sangat besar. Ya. Perbuat kerusakan juga perkara yang buruk. Ya. Dan ahlul iman, orang-orang beriman justru berbuat sebaliknya. Berbuat sebaliknya. Kalau orang-orang fasik, sifat-sifatnya adalah mereka suka apa? Melanggar janji, memutus silaturahim. Kemudian apalagi berbuat kerusakan, maka ahlul iman sebaliknya. Allah kisahkan itu di dalam surat Ar-Ra'd. Ya. Kata Allah, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Sampai dengan ayatnya walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya. Jadi kalau Ibnu Katsir ya berpendapat ya bahwasanya ini maksud dengan al-fisq di sini adalah kefasikan yang mengeluarkan dari ad-din. Al-fasik al-kafir. Orang fasik yang kafir. Ini maksud oleh ayat ini. Kata beliau, ini semua yang disebutkan dalam ayat tadi Al-Baqarah ayat yang berapa? 27 adalah sifat-sifat orang-orang kafir yang bertentangan dengan sifat-sifat ahlul iman. Allah sebutkan di dalam Ar-Ra'd, afama ya'lamu, apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wasallam dari Rabbmu adalah hak, apakah sama orang itu dengan orang yang buta tidak mengetahui bahwasanya yang telah diturunkan kepada nabi kita adalah hak. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah yang mau ingat adalah orang-orang yang punya lub hati yang hidup. Siapa mereka? Ya. Alladzina yufuna bi'ahdillah, orang yang punya lub hati, akal yang cerdas adalah alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Itu orang-orang yang senantiasa memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak suka apa melanggar janji yang telah dikuatkan. Juga walladzina yasiluna, ini kan bertentangan dengan sifat-sifat al-fasikin tadi ya. Ini sifat-sifat ahlul iman. Mereka senantiasa apa? Menepati janji. Tidak melanggar janji. Juga walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, mereka selalu menyambung segala perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Iya. Wah, pertentangan juga kan? Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, mereka juga takut kepada Rabb mereka dan mereka takut hisab yang buruk. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ayat yang kandungannya mirip dengan ini. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyi shalli wa yusallina fil ard wa laika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Kalau dalam ayat ini ancamannya adalah al-khusran, kerugian. Kalau dalam ayat yang lain ancamannya adalah su'ud dar, tempat kembali yang buruk dan la'nat. Lihat. Dan orang-orang yang mereka melanggar perjanjian dengan Allah setelah dikuatkannya, kemudian mereka memutus segala apa yang Allah perintahkan untuk disambung, kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul la'nah, mereka lah orang-orang yang pantas mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dari makhluk. Walahum su'udda, dan bagi mereka kelak nanti di akhirat tempat yang buruk, an-nar. Nah, sehingga Ibnu Katsir di sini merujukkan makna al-fasikin adalah kefasikannya orang-orang kafir. Sehingga sesuai ya mungkin dengan tafsir yang dipilih oleh Ibnu Jarir al-Tabari itu. Makna al-ahadnya tadi. Ya, ahad yang Allah ambil dari ahlul kitab dan orang-orang munafik. Ya. Ya, meskipun demikian tetap ini perbuatan adalah perbuatan yang wajib kita berhati-hati darinya, menjauhinya. Ya, karena kalau tidak ya bisa jadi kita masuk di dalamnya. Ya. Karena al-ibrah, ya. Yang namanya ibrah diambil bukan bi khususi sebab, karena sebabnya tertentu, tapi bi umumi lafzi, dengan keumuman lafadznya. Nah, ini lafadznya umum. Sehingga siapa saja yang dia suka melanggar perjanjian dengan Allah yang Allah telah ambil darinya, dari menauhidkan Allah, menaati Allah, meninggalkan larangannya, ya, melaksanakan perintahnya, kemudian memutus silaturahim, berbuat kerusakan, maka dia terancam, ya, tersifati dengan sifat al-fusuq. Ya. Kemudian ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Ya. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah padahal kalian dahulu mati? Fahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah matikan lagi kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian kembali. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ya. Di sini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman muhtajjan ala wujudihi wa qudratihi, berhujjah ya dengan ayat ini untuk menunjukkan keberadaan Allah dan kekuasaan Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta yang mengatur para hambanya. Ya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur kepada Allah? Ini sifatnya ta'ajub dia, ya. Untuk bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah padahal kalian tahu ya, padahal kalian sebelumnya amwat, sesuatu yang tidak ada, mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian Allah kepada Allah kalian kembali. Kok kalian kufur gitu? Padahal yang mengatakan kalian dari ketidakadaan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna wa kuntum amwatan fahyakum, dahulunya kalian mati kemudian Allah hidupkan, adalah amwatan fi aslabi abaikum. Yaitu ketika kalian mati masih dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak kalian. Ini disebut amwat. Ketika kita masih ada apa? Tulang-tulang sulbi orang tua kita, bapak kita, maka itu amwat, terhitung mati karena kita tidak ada. Ya, orang mati sama dengan yang tidak ada. Nah, itu mana apa? Wa kuntum amwata. Ini kalian masih ada pada tulang sulbi bapak-bapak kalian. Kemudian tsumma yuhyikum, Allah keluarkan, Allah hidupkan kalian, Allah lahirkan kalian dari ibu-ibu kalian. Ya Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kemudian setelah itu kalian diwafatkan oleh Allah, ya kan? Setelah itu dibangkitkan. Berarti berapa kehidupan, berapa kematian di situ? Kematian dua kali. Kita dibuka dengan kematian. Iya. Kemudian kita dihidupkan, kemudian mati lagi, kemudian dihidupkan lagi. Ini persis seperti ayat yang lain. Ucapannya orang yang disiksa dalam neraka, Rabbana amatana tsnataini wa ahyaitana tsnataini, Allah, Engkau sungguh telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Ya. Baik, kita baca di sini penjelasannya oleh Al-Mufassir rahimahullah. Ayat ke-28. Kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikun wahdaniyatallahi ta'ala wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadati ma'al burhanil qati'i 'alaiha fi anfusikum. Bagaimana kalian mengingkari wahai orang-orang musyrik keesaan Allah, kesendirian Allah Subhanahu wa taala? Wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadah, dan kalian mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah. Ma'al burhanil qati'i 'alaiha fi anfusikum, padahal ada di sana bukti yang begitu jelas dan nyata yang menunjukkan kepada keesaan Allah, kesendirian Allah dalam rububiyahnya, dalam penciptaan, pengaturan alam semesta, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Ya. Falaqad kuntum amwat, lihat di sini burhannya, bukti yang menjelaskan, yang menguatkan keesaan Allah, kudrah Allah. Ya. Falaqad kuntum amwatan faujadakum, bukankah dahulu kalian amwata, mati, tidak ada, faujadakum, kemudian Allah adakan kalian. Ini nikmat yang sangat besar ya. Kita tidak ada, diadakan. Nikmat yang sangat besar. Dengan kita ada, maka beragam nikmat dunia datang kepada kita. Kalau kita bisa mensyukurinya, menegakkan hak-hak Allah, nikmat berikutnya yang kekal dan abadi, surga. Faujadakum, kemudian Allah adakan kalian. Wa nafakha fikumul hayaa, Allah tiupkan kepada kalian kehidupan. Tsumma yumiitukum ba'da inqidai ajalikum, ajalikum. Kemudian Allah matikan kalian setelah habis ajal kalian. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak ada seorang pun yang bisa menunda pun menyegerakannya. Tsumma yumiitukum ba'da inqidai ajalikum allati haddadaha lakum. Kemudian Allah akan mematikan kalian setelah habisnya ajal-ajal kalian yang telah Allah tetapkan atas kalian. Tsumma yu'idukum ahya'an yauma al-ba'ats. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan kalian ya dalam keadaan ahya, hidup di hari kebangkitan dengan kehidupan yang sempurna. Kan kita melalui kehidupan yang empat di dunia ini, ataupun empat secara umum ya, kehidupan di perut ibu kita, kehidupan di dunia, kehidupan di barzakh, kehidupan di akhirat. Ini yang paling sempurna, kehidupan di perut ibu yang paling lemah, iya kan. Kemudian setelah itu kehidupan di dunia, ini yang paling dominan badan kita. Kemudian kehidupan di alam kubur, yang paling dominan ruh kita, badan ngikut. Yang paling sempurna di situ perkumpulan antara ruh dan badan di akhirat. Thumma ilaihi turja'una lil hisabi wal jazak. Kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk dihisab dan dibalasi. Ya, untuk dihisab dan dibalasi. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-29. Faham ini? Ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian dulunya apa? Mati. Tidak ada pada tulang sulbi-sulbi bapak-bapak kalian. Fahyakum, kemudian Allah hidupkan di dunia ini. Tsumma yumiitukum, kemudian Allah matikan di dunia. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah bangkitkan kalian, hidupkan kalian di alam kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ayat yang ke-29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di sini imtinan, Allah sedang mengungkit kebaikan, pemberian, karunia kepada kita. Dan bagi Allah boleh untuk kita, untuk Allah mengungkit kebaikannya atas kita agar kita bersyukur. Adapun kita kalau berbuat baik kepada orang, enggak boleh imtinan, mengungkit-ungkit pemberian, jelek. Iya, wala tamnun tastakfir. Jangan kalian ungkit-ungkit pemberian untuk memperbanyak pemberian dari orang lain. Lihat di sini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kalian, zat yang telah menciptakan untuk kalian, ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi ini seluruhnya. Ya, dari sini ulama ya, fuqaha berpendapat atau menyatakan bahwasanya hukum asal ya, barang-barang yang ada di bumi ini halal. Kecuali yang diharamkan itu sedikit. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Silakan dari apa? Binatang-binatangnya, tetumbuhannya, buah-buahannya dan segala macam apa? Yang ada di atasnya. Tsummastawa, lihat masyaallah, luar biasa. Jadi Allah ciptakan bumi dan isinya buat kita. Ya, tsummastawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit. Yang saat itu langit masih berupa dukhon, asap. Fasawwahunna sab'a samawat. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dalam keadaan sab'a samawat, tersusun dari apa? 7 langit. Iya. Berlapis 7, ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Allah jadikan langit itu 7 lapis langit, ya. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in 'alim. Atas segala sesuatu Maha mengetahui. Allah menciptakan bumi dan langit serta segala apa yang ada di dalamnya, dan Allah tahu setiap segala sesuatu yang ada padanya. Ya. Baik, kita baca tafsir atau penjelasannya dari beliau al-muallif rahimahullah. Iya. Katanya Allahu wahdahu alladhi khalaqa li ajlikum kullama fil ardi. Hanya Allah sajalah yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Bahkan di perut bumi, segala apa yang ada di bumi ini mencakup yang apa? Apa yang ada di permukaannya dan di perut buminya. Minan ni'amil lati tantafi'una biha, dari beragam kenikmatan yang kalian manfaatkan darinya, ambil manfaat darinya. Thumma qasada ila khalqis samawati, kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit. Dari sini kita mengetahui bahwasanya mana dulu yang diciptakan antara langit dan bumi? Hah? Allah ciptakan. Iya. Lihat ayatnya nih. Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi ini. Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit. Mana dulu yang diciptakan ini? Ya, bumi dulu, kemudian apa? Langit. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, di situ ada dalalah annahu ta'ala ibtada bi khalqil ardi awalan thumma khalaqa as-samawati sab'a wa hadha sya'nu al-bina' an yabda'a bi imarati asafilihi thumma a'alihi ba'da dzalik. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, di situ ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan bumi dulu, kemudian Allah ciptakan langit yang tujuh. Katanya ini sya'nu al-bina, ini keadaan bangunan. Iya. Yaitu an yubda bi imarati asafilih, yaitu dimulai dengan apa? Membangun dasarnya dulu. Iya kan? Kokohkan fondasinya dulu, kemudian bagian atasnya. Iya. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu tujuh lapis langit. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, baik itu yang ada di langit ataupun bumi, Maha mengetahui. Ya. Fa ilmuhu subhanahu muhitun bi jami'i ma khalaq. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala apa yang Allah ciptakan. Adapun kita tidak. So kita bikin apa? Apakah ilmu kita meliputi bikin rumah? Setelah selesai bikin rumah, enggak tahu. Iya. Tidak apa yang terjadi pada rumah tersebut di dalam dan di luarnya, bagian atas dan bawahnya, enggak tahu mana yang rusak. Ketika sudah kerusakannya parah, loh, ternyata dari sini sebabnya bocor sehingga di sini pada rusak. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala ciptaannya yang besar ataupun kecil, yang di langit ataupun di bumi, yang di daratan ataupun di lautan. Enggak ada yang terluput dari Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu ya anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang terluputkan dari ilmu Allah, sebesar dzarrah pun, sebut kecil pun. Ya. Demikian dijelaskan secara ringkas dalam tafsir yang ringkas ini. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke berapa? 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini khalifah. Nanti akan kita ketahui apa itu makna khalifah. Ya. Qalu, maka para malaikat menyanggah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Wahai ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi makhluk yang hanya akan berbuat kerusakan di dalamnya, makhluk yang hanya yasfiku dima, menumpahkan darah sesamanya, padahal kami, kata para malaikat, nusabbihu bihamdik, senantiasa menyucikanmu seraya memujimu, wa nuqaddisu lak, ya, dan juga ya menyucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka Allah jawab, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun, lebih tahu ataupun mengetahui, ya, aku mengetahui segala apa yang kalian wahai para malaikat belum mengetahuinya. Aku mengetahui apa-apa yang kalian para malaikat tidak mengetahuinya. Ya. Baik, kita baca penjelasannya di sini. Wadhkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad. Ya. Linnas hina qala rabbuka lil malaikah. Ingatkan manusia di sini, wadhkur ya, ya Muhammad. Linnas hina qal, ingatlah wahai Muhammad, linnas, tentang manusia, Hina qala rabbuka lil malaika, ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi qauman yakhlufu ba'dhum ba'dha li'imaratiha, ini mana khalifah. Yaitu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi, aku hendak menjadikan di muka bumi ini qauman, satu kaum yang yakhlufu ba'dhum ba'dha, sebagiannya menggantikan, melanjutkan sebagian yang lain, li'imaratiha, untuk memakmurkan bumi. Itu mana khalifah. Sebagiannya menggantikan sebagian yang lain. Ya, yakhlufu ba'dhum ba'dha. Ini generasi ini mati, meninggal, diteruskan oleh generasi berikutnya, meninggal lagi, dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Itu mana khalifah. Ya. Qalat, maka para malaikat menjawab, ya rabbana 'allimna wa arsyidna mal hikmatu fi khalqi haula. Wahai Rabb kami, ajari kami, bimbing kami, apa sih hikmahnya engkau menciptakan manusia di muka bumi ini? Ma'anna min sya'nihim al-ifsada fil ardi wa iraqata ad-dima'i zulman wa udwana. Padahal keadaan mereka, makhluk manusia, itu nantinya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan juga iraqah ad-dima', menumpahkan darah. Zulman wa udwana, dengan keboliman dan permusuhan. Wa nahnu, sedangkan kami para malaikat, ta'un, ya, tawa'a amrak, senantiasa apa? Menaati perintahmu. Wa wazifatuna ad-da'imatu as-salah lak, dan tugas kami senantiasa bersolawat kepadamu ya Allah. Wa tanzihuka an kulli naqsin, dan menyucikanmu dari segala macam kekurangan. Wa tamjiduka, memuliakanmu, bi kulli sifati al-kamali wal jalal, dengan segala sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Qala Allahu lahu, maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun min al-maslahah ar-rajihah fi khalqim, aku mengetahui segala perkara yang kalian tidak mengetahui dari kemaslahatan yang lebih kuat dari penciptaan mereka. Memang ada kemafsadatan yang kalian sebutkan, memang ada di sana iraqatud dima, itu makanya darah, tapi kemaslahatannya lebih banyak, kebaikannya lebih besar ya daripada kemadharatannya. Ya. Kemudian sudah habis ya jam 7. Belum selesai ya. Penjelasan tentang asal-usul penciptaan manusia di muka bumi ini. Insyaallah nanti kita akan baca kelanjutannya pada pertemuan selanjutnya bismillah. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.